Nah, bismillah. Kita dapatkan dua pembahasan. Yang pertama adalah sebab al-irith salasah. Sebab waris, ya, seorang punya hubungan untuk dapat waris ada tiga. Dengan sebab nikah, nasab, dan wala. Kamasa nikah jelas hubungannya suami dari istri atau istri dari suami. Dengan sebab wala juga jelas. Ini maksud adalah seorang yang pernah membebaskan hamba sahaya, ketika orang yang dia bebaskan ini meninggal dunia, dia ada kesempatan untuk dapat waris. Dan juga asobahnya. Dan yang terluput kemarin, ucapan beliau rahimahullahu ta'ala di sini, yang kita bahas adalah al-asabah yang muta'assibin bi'anfusihim. Iya. Beliau kasih batasan. Asabahnya itu asabah yang asabah binafsih. Yang muta'assibin bi'anfusihim. Iya. Ini yang perlu dikasih catatan karena nanti pembahasannya asabah di sini ada asabah bi nafsi, ada asabah bi ghairi, dan asabah ma'al ghair. Bila ghair dengan ma'al ghair, ada tiga kelompok asabah. Di sini sudah sebutkan yang punya kesempatan untuk menjadi pewaris, mendapat warisan dari seorang yang pernah dibebaskan dari perbudakan, itu adalah al-mu'tiq, seorang membebaskannya dulu. Iya. Atau dan asabah muta'assibin bi'anfusihim. Iya. Dan asabah muta'assibin bi'anfusihim. Yani asabah binafsi. Kenapa Syekh memberikan hal ini, apa namanya, kaidah ini? Karena asabah ada tiga. Asabah binafsi, asabah bighairi, bighair, dan asabah mal ghair. Nanti rinciannya saya kira nanti. Yang penting kita tahu sekarang siapa itu asabah binafsi. Intinya adalah furu' yang laki-laki dan usul yang laki-laki. Ya, anak-anak laki-lakinya, cucu-cucu laki-lakinya terus ke bawah, atau ayah, kakek dan terusnya ke atas. Itu intinya. Bil misal, yattadihul maqal. Ini makanya yang penting mungkin nanti diusahakan dah mulai besok coret-coretan kertas biar kata latihan. Nah. Misal Zaid dulunya abid, hamba sahaya. Namun dia kemudian dibebaskan oleh Ahmad. Ya, Zaid ini yang atiq, yang dibebaskan. Ahmad yang mu'tiq, yang membebaskan dia dari perbudakan di hamba sahaya. Nah, kalau Zaid tufiya meninggal dunia, apakah Ahmad punya kesempatan hak dapat waris. Apa sebabnya? Al-wala. Al-wala ni'matun hasolaha bisababil itq. Ya, nikmat yang dia dapatkan tersebab membebaskan budak. Zaid tadi atiq, hamba yang dibebaskan. Ahmad yang membebaskannya. Apakah kalau Ahmad tufiya duluan, Zaid bisa jadi pewarisnya? Hah? Tidak ada. Tidak, karena al-wala ini hanya sepihak. Min janibin wahid. Ya, hanya dari pihak yang pernah memberikan kebaikan, yaitu mu'tiq yang punya kesempatan ngambil warisan dari yang pernah dibebaskannya. Kemudian kita berkata rahimahullah, dan ashabah muta'assibina bi'anfusihim. Jadi saya sebutkan tadi secara ringkas, nanti itu ada akan pembahasannya. Ya, anak laki-laki, ibn, terus ke bawah, atau abul ab ke atas itu. Tadi, Zaid atiq, yang dulunya bahasa Arab dibebaskan. Ahmad yang mu'tiqnya. Ya, Ahmad tadi tufiya awalan, meninggal dunia duluan. Apakah Zaid punya kesempatan dapat waris tadi? Oh, tidak. Namun ketika meninggal dunia, Ahmad punya putra laki-laki, ya, Khalid. Ahmad membebaskan. Ini kan gini susah. Kalau antum menulis enak. Ya, Zaid mu'tiq yang dibebaskan, Ahmad yang membebaskan. Ahmad meninggal dunia duluan, tapi dia punya anak laki-laki, Khalid. Ya, ketika Zaid tufiya, apakah Khalid punya kesempatan dapat warisan? Iya. Kenapa? Hah? Tadi karena dia apa? Muta'assib binafsih. Termasuk minal muta'assibina bianfusihim. Asal binafsih. Iya. Zaid atiq meninggal dunia. Ya, Ahmad mu'tiqnya meninggal dunia duluan. Tetapi ayahnya Ahmad, Muhammad, itu masih hidup. Dipaham ya? Iya. Memang Ahmad meninggal duluan. Tapi ayahnya termasuk Mu'ammar, diberi panjang umur. Iya. Jadi ketika Zaid meninggal dunia, ayahnya Ahmad, jadi Muhammad, itu masih hidup. Apa Muhammad, ayahnya Ahmad punya kesempatan dapat waris? Betul? Iya. Kenapa? Muta'asib. Yang posisi. Itu ya. Zaid. Biar enggak berubah namanya. Zaid tadi atiq. Habis saya dibebaskan. Ahmad mu'tiq. Ya, Ahmad meninggal dunia duluan. Dia kebetulan punya seorang putri, Zainab. Seorang putri namanya Zainab. Ketika Zaid tufiya, ketika Zaid meninggal dunia, apakah putri dari Ahmad, Zainab tersebut, punya kesempatan waris dari Zaid? Abdillah, lepas. Hah? Buat ya? Dapat. Iya, sengaja. Khawatir ngilang. Hah? Abu Muhammad? Dapat? Berarti. Bah? Kenapa? Ya, karena kalau anak perempuan bukan ashabah binafsih. Bukan. Kata sini apa? Al-muta'assibin bianfusihim. Kalau anak tadi saya sebutkan apa? Yang asabah bianfusihim adalah anak laki-laki, kemudian anak laki-laki dan anak lakinya, cucu laki-laki dan anak laki-lakinya terus ke bawah. Ya, ibnu ibn terus ke bawah. Atau al-ubuwah, abah, bapaknya abah, kakaknya abah, yang laki-laki terus semua. Ya. Kalau perempuan enggak. Karena dia bukan muta'assibin. Yang nanti perempuan itu maksudnya ke asabah bil ghair atau asabah mal ghair. Ibu misalnya. Nah. Kemudian yang perlu diperbaiki juga sepertinya Anasam beri contoh nikah yang dibolehkan ada, yang menjadi sebab waris adalah nikah sahih, nikah yang sahih, ya, yang terpenuhi syarat-syaratnya. Sehingga kita katakan kemarin keluar darinya nikah fasid dan nikah yang batil. Nikah fasid dan nikah batil. Nikah batil yakni yang ijma para ulama tentang batalnya, tidak sahnya pernikahan tersebut. Nikah yang fasid adalah pernikahan yang ada khilaf tentang sah tidaknya. Tapi yang rajih, pendapat jumhur ulama, yang rajih tidak sah. Begitu ya. Dan saya contohkan kemarin, terbalik. Nikah yang batil, yang jelas ijma, itu adalah menikahi saudara susu. Karena jelas di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kita tahu ketika ada seorang sahabat ternyata istrinya adalah saudara susunya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian memisahkan keduanya. Ketika ada seorang wanita ternyata memberi persaksian aku telah menusui kalian berdua, maka nah Rasulullah SAW memisahkan suami dari istrinya tersebut karena sebab saudara susu. Sehingga menikahi saudara susu adalah batil. Iya, berdasarkan nas dan ijma para ulama tidak sah. Adapun nikah yang fasid, ada khilaf tetapi yang rajih dan pendapat jumhur ulama fasid, tidak sah. Seperti nikah tanpa wali. Walaupun ada sebagian mazhab membolehkan, tapi yang rajih berdasarkan nas dan itu jumhur ulama yang berpendapat demikian, Rasulullah menyatakan la nikaha illa biwadiyin wa syahidain, tidak sah ya nikah kecuali tanpa wali dan tanpa dua saksi. Itu dibetulkan. Nah, kesimpulannya apa? Asbabul irf ada tiga, nikah, nasab dan wala. Kalau masalah nikah jelas, suami dapat dari istri, istri dapat dari suami. Tinggal nanti mungkin pembahasan berikutnya kalau ada waktu kita akan sedikit singgung terkait dengan masalah mutallaqah. Istri yang dalam keadaan ditalak, itu ada pembahasan khusus. Betul hukum asalnya iya. Menikah adalah sebab dapat waris. Tapi bagaimana keadaan di al-mutallaqat? Istri dalam keadaan ditalak. Kemudian wala tadi sudah kita bahas, kita ulangi bahwasanya seorang yang pernah membebaskan hamba saya punya hak dapat waris dari yang dibebaskan ini, dan juga asabahnya asabah binafsi al-muta'assibin bianfusihim, itu kata beliau rahimahullah ta'ala. Kemudian nasab, dan nasab itu ada tiga. Nasab ada tiga. Yang pertama adalah usul, yang kedua adalah apa namanya furu', dan yang ketiga adalah hawashi. Usul, siapa buat usul? Diingat tobitnya. Usul dah, man tatafarra' atau tafarru' al-mayyit minhu, yang si mayit itu apa tercabang darinya, ya ayahnya, ibunya, ya. Syaban Rafidahullah Ta'ala mungkin mempermudah untuk kita berikan pendekatan kata beliau adalah man tunadihi biabin au ummin. Man tunadihi biabin au ummin. Ustu adalah orang-orang yang kamu panggil dengan panggilan ayah atau ibu. Ya. Usul siapa usul? Itu orang-orang yang kamu panggil sebagai ayah atau ibu, kakek atau nenek. Itu ayah ke atas. Itu usul, ya. Yang kedua, furu. Apa furu, Jis? Man tafarra'u minka, min al-mayyit. Ya. Orang-orang yang tercabang dari si mayit, dari kamu. Atau mungkin lebih dekat pendekatan juga adalah man yunadika bil ab au um. Itu. Sefara man yunadika bil ab au um. Orang-orang yang memanggilmu dengan panggilan ayah atau kakek, ibu atau nenek. Ya. Orang-orang yang memanggilmu ayah atau kakek berarti adalah fara. Kalau perempuan yang memanggilnya ibu atau nenek berarti fara, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, iya, apa namanya, mantafarau minusul majid, yang tercabang dari usul si majid, dari kakek dan dari ayah dan ibunya, atau dengan apa namanya, lebih dekat mungkin kita lebih paham, orang-orang yang memanggil ayah ibu kita dengan ayah juga dan ibu. Atau orang-orang yang memanggil ayah kita dan ibu kita kakek atau nenek. Itu awas ya. Orang-orang yang memanggil ayah ibu kita dengan panggilan ibu dan ayah. Siapa? Saudara kandung, saudara seayah, saudara apa? Seibu. Jelas saudara. Boleh memanggil mereka, memanggil ayah kita ayah, ibu. Atau memanggil ayah kita kakek atau nenek. Berarti apa? Anak-anak dari saudara kita. Itu kan? Ponakan-ponakan kita. Itu apa? Hawashi. Nah, ada pun masalah rinciannya mungkin tidak sempat sekarang. Nanti soal kita merujuk besok. Mudah-mudahan tentang rincian. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya itu. Ada pengecualian-pengecualian yang sudah kita baca. Nanti soal kita mudah-mudahan lagi. Kita baca sedikit satu. Ana dengarkan ya kajian dari Syekh Bandar Hufair rahimahullahu taala memberikan nasihat kata beliau, intinya ketika ngulang-ngulang ini masalah jihad barusan kita bahas itu usul furu hawasi, kata beliau enggak apa-apa kalau enggak paham berbulan-bulan kita bahas ini dulu enggak masalah, jangan kita buru-buru ingin cepat selesai ya, mending pahami. Nah, kata beliau syurutul irs. Sekarang syarat-syaratnya. Ini yang kata Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullah. Ya, ilmu fardhu itu bisa katakan ilmu thulatsi. Ilmu thulatsi. Ya. Sebab waris ada tiga. Nasab, wala, kemudian nikah. Nasab ada tiga, itu kan? Usul, furu', hawasi. Rukun-rukun ada tiga. Iya, ada yang mewariskan, ada yang diwarisi, ada harta warisnya. Tiga. Sekarang syaratnya ada tiga. Syaratnya ada tiga. Yang pertama kita baca satu hari ini insyaAllah. Yaitu syaratul irsi salah satu syarat waris ada tiga. Yang pertama adalah tahakkuku mautil muwarisi. Tahakkuk mautil muwarrih. Au ilhaquhu bil amwat. Ya. Dipastikan meninggalnya orang yang akan meninggalkan warisan. Muwarrih itu adalah yang mayitnya, yang meninggal. Muwarrih. Dipastikan meninggalnya pihak yang akan memberikan waris, yang meninggalkan harta warisan, dipastikan meninggal. Au ilhaqu bil amwat, atau dia digabungkan, dihukumi sebagai seorang yang telah meninggal. Nah, kalau dengan istilah lain disebutkan tahakkuk mautil mayyit hakikatan au hukman. Hakikatan au hukman. Hakikatan yani bil mu'ayyanah. Memang dia hadir langsung, semuanya menghadir langsung. Iya, bagaimana iya sakaratul mautnya. Dan bagaimana alhamdulillah dia di akhir hayatnya sempat mengucapkan la ilaha illallah meninggal. Ini mu'ayyana, langsung terlihat dilihat oleh orang-orang yang hadir. Atau yang kedua istifadhah. Walaupun dia tidak melihat, cuma sebagai satu berita yang masyhur bahwasanya fulan telah meninggal dunia. Istifadhah. Atau minimal dengan syahadah adlain. Dua saksi yang adil telah menyatakan mengetahui iya dia meninggal dunia. Itu hakikatan. Terbukti meninggalnya dia. Atau ilhaquhu bil amwat, ya ini maksudnya hukman. Memang tidak ada, tidak dia terlihat langsung, tidak ada berita, tidak ada saksi yang melihat, menyaksikan, namun dia dihukumi telah meninggal dunia. Apa itu? Kata beliau, mithaluhu, mithalu ilhaqihi bil amwat, iya, contoh, dia di gabungkan dihukumi sebagai orang telah meninggal dunia adalah al-mafqud, orang hilang. Orang hilang. Pergi safar, jauh, entah kemana, enggak ada berita-berita bertahun-tahun. Ketika ayahnya meninggal dunia, enggak tahu rimbanya di mana dia. Sudah iya, bertahun-tahun tidak ada berita. Jadi mafqud. Idza mafqud muddatu intidhari, kalau sudah lewat tempo menunggu dia ternyata tidak ada datang, maka dihukumi telah meninggal dunia jika telah lewat muddah intidhari. Nah, dan ada khilaf ya Al-Hajawi dalam Zal Mustaqni misalnya menyatakan sampai dia dipastikan telah berumur 90 tahun, lama banget ya. Kalau misalnya dia keluar dari negerinya umur 40 tahun, jadi 50 tahun sudah tidak meninggalkan negerinya baru dihukumi mafqud itu. Itu sebagai pendapat. Tapi lihat di bawah nanti yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala kembalinya kepada keputusan hakim, keputusan qadhi. Iya, masing-masing berbeda-beda. Tidak ada ukuran tertentu apakah 10 tahun atau 20 tahun atau 25 tahun, tidak ada. Tapi kembalinya kepada ijtihad hakim, ijtihad qadhi. Ya, kalau qadhi memutuskan orang ini mafqud ini sudah dihukumi telah tiada, maka berarti warisannya dibagikan. Nah, jadi yang pertama kita baca syaratnya adalah dipastikan meninggalnya al-muwaris yang punya harta warisan. Sebelum dibagi, dipastikan dia telah meninggal. Iya, hakikatan al-hukman. Wallahu'alam, misal, afwan agak lama. Kita mudzakarah dulu soalnya. Barakallahu fikum.